kenal sampean macam Jalan habis lagi naik, jalan habis lagi sangkalah kemeredai suka meredai suka Tuhan nak nulung ke bila lagi Tuhan nak nulung ke bila sayang seletup di pinggir jalan, di pinggir jalan culang iremas alangkan kebagian badan, bagian badan siang berpanas, siang berpanas. Siang berpanas malam berembun, dalam lalu bermuara lengi, muara di mana teluk larang kau sunyi. Larang kau sunyi di situ aku. Di situ aku lagi. Itu aku lagi remunan. Sayang menesap padang lengkuas, padang lengkuas. Alah riba ulalah riba tanah najungan. Lalah libat tanah najungan. Nanggunglah susah pula puas, akulah puas. Tak detau, tak detau leh ada tahu leh tahu. Padiku ini bukannya pinang, bukannya pinang. Padi turun, padi turun, ladi padi turun ngadi Semarang. Hatiku ini bukannya senang, bukannya senang. Badanlah duduk, badanlah duduk, hati melayang. Badanlah duduk, hati melayang. bala burung digiring tebing, digiring tebing, enau sebatang. Enau sebatang sedang berdua. Enau sebatang sedang sukar menanggung, jangan disedih, jangan disedih, masa pikiran. Masa pikiran bertambah susah, masa pikiran bertambah susah. Thank you.